Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Nah, kita sebagai seorang muslim wajib dan sangat ditekankan untuk mengetahui pembatal-pembatal keislaman ini. Sebab apabila kita terjatuh ke dalamnya, maka bisa menjadi sebab gugurnya keislaman kita, wal'iyadzu billah. Dan banyak manusia sebab kebodohan dan ketidaktahuan mereka, dan disebabkan mereka meninggalkan ilmu dan tidak belajar ilmu, akhirnya mereka terjatuh ke dalam perkara-perkara tersebut yang tanpa mereka sadari telah gugur keimanannya. Na'udzubillah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Adapun pembatal yang pertama adalah asyirku fi ibadatillahi azza wa jalla. Berbuat kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, syirik atau orang musyrik dengan orang kafir itu berbeda dari satu sisi. Dari satu sisi sama. Perbedaan mereka adalah orang kafir itu memang hanya menyembah selain Allah satu-satunya. Hanya menyembah berhala saja misalnya. Hanya menyembah matahari saja. Hanya menyembah batu saja, orang kafir. Tapi kalau orang musyrik, dia beribadah kepada Allah, tetapi dia juga ibadah kepada selain Allah. Jadi menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah kepada Allah, juga ibadah kepada selain Allah. Nah, maka kita yang beribadah kepada Allah ini harus waspada. Jangan sampai kita terjatuh kepada persekutuan Allah. Jangan tertipu, oh kita sudah beribadah kepada Allah, tapi ternyata dia juga melakukan peribadatan kepada selain Allah, yang akhirnya dia digolongkan sebagai orang yang musyrik. Nah, ini pembatal yang pertama, asyirku fi ibadatillah. Berbuat kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kesyirikan ini adalah sebab kemurtadan yang paling besar. Kesyirikan adalah a'zamu au akhtaru anwa'i riddah. Ya. Yaitu macam atau sebab kemurtadan yang paling bahaya dan paling besar. Wa huwa ay ya'budu ghairallahi bi ayyi naw'in min anwa'i ibadat, yaitu dengan dia menyerahkan suatu ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, satu saja dia menyerahkan satu ibadah, terjatuh dia dalam kesyirikan. Dia sholat, dia puasa, dia bayar zakat, dia haji. Nah, dia sedekah. Tetapi di satu sisi dia masih meminta kepada orang-orang yang mati. Nah, maka gugurlah keimanan yang tadi dia lakukan daripada amalan-amalan soleh. Kenapa? Karena terjatuh ke dalam syirik akbar. Lalu bagaimana jika sudah gugur keislamannya? Apakah harus mengumumkan persaksian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah seperti halnya orang kafir, lalu dia harus mandi dan lain sebagainya? Tidak. Beda, orang kafir yang masuk Islam wajib bersyahadat dan wajib mandi. Tapi orang yang tadinya muslim kemudian terjatuh ke dalam kesyirikan, cukup baginya untuk bertaubat kepada Allah, menyesali kesyirikan, meninggalkan kesyirikan tadi dan tidak kembali melakukannya. Jadi tidak perlu bersaksi asyhadu alla ilaha illallah lagi, tidak. Nah, dengan dia bertaubat, dengan dia sholat, wudu, khalas, yakfi, ya, tidak kembali bersaksi seperti halnya orang kafir yang baru masuk Islam. Nah, maka wajib dan sangat penting untuk kita mengetahui macam-macam ibadah. Ya, macam ibadah sangat banyak. Mungkin bisa jadi nggak hafal kita, karena saking banyaknya macam ibadah. Tetapi cukup diambil kaidahnya, definisi ibadah saja. Sehingga dengan mengetahui definisi itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini adalah ibadah. Ini adalah ibadah. Walaupun tidak hafal sebelumnya. Nah, apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang definisi ibadah? Ada yang mau menyebutkan? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha min al-aqwali wal af'ali az-zahirati wal batinah. Santri RBIS. Nah. Siapa yang maunya? Dika, mana Dika yang sudah belajar? Dika, ma huwa ibadah? Apa itu ibadah? Berdiri biar dilihat. Terus dari ucapan dan perbuatannya nampak ataupun yang batin, ahsan. Nah, yaitu ibadah secara bahasa, afan secara syariat, yaitu semua nama yang mencakup perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik ucapan ataupun perbuatan, yang nampak ataupun yang batin. Kalau kita sudah hafal definisi ini, kita bisa mengambil kesimpulan, oh ini ternyata ibadah hanya untuk Allah. Oh ini ibadah hanya untuk Allah. Nah, setiap amalan perbuatan yang di situ Allah mencintai dan meridhoi, itu adalah ibadah. Entah itu ucapan, entah itu perbuatan, amalnya nampak ataupun yang batin, yang ada di dalam hati seperti tawakal, berharap, takut. Nah, itu amalan hati, amalan batin. Nah, ini anwa'ul definisi ibadah. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali az-zahirati wal batinah. Nah, seperti apa? Ad-du'a, doa, ibadah. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Doa kepada aku akan kabulkan. Doa kepada aku akan aku kabulkan. Nah, doa termasuk ibadah. Maka orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, dia teranggap telah menyerahkan suatu ibadah kepada selain Allah. Orang yang berdoa kepada kuburan, kepada mayit, ya, kepada pohon, kepada jin dan lain sebagainya, berarti dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan, menyerahkan suatu peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain adalah az-dzabhu, kurban atau sembelihan. Apa kata Rasulullah? Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan nusukku, ibadah kurbanku, sembelihanku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sembelihan, kurban, ya, atau pengagungan dengan sembelihan itu adalah ibadah. Banyak di Indonesia ini mereka terjatuh ke dalam perkara ini. Berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Nah, ketika mendapatkan ujian tsunami atau banjir bandang, gempa bumi, longsor, lumpur lapindo. Nah, mereka bukannya kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, bertaubat kepada Allah, justru mereka malah menjadi kesyirikannya. Menyembelih kerbau dan dihanyutkan di pantai selatan untuk Nyi Roro Kidul. Ini mungkin Nyi Roro Kidul marah karena enggak dikasih sesajen, makanya banjir. Na'udzubillah, makanya tsunami. Nah, ini kesyirikan. Ya. Maka benar apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mengatakan bahwa kesyirikan orang zaman sekarang itu lebih parah. Kesyirikan orang zaman sekarang itu lebih parah daripada orang zaman dulu. Sama-sama jelek, tapi sekarang lebih parah. Kalau zaman dulu ketika mereka mendapatkan ujian, kesempitan, darurat dan lain sebagainya, mereka kembali kepada Allah. Ya, ketika mereka berlayar, terhempas dengan ombak yang besar, iltaja ilallah, kembali kepada Allah. La ilaha illallah. Ya Allah, aku mengetahui bahwa Engkau adalah satu-satunya peribadatan, satu-satunya Tuhan yang diibadahi dengan benar, kembali kepada Allah. Ya, tetapi falam manaja ilal bar, ya, kemudian kembali yusyrikun. Setelah diselamatkan, musyrik kembali. Artinya orang musyrik zaman dulu menyekutukan Allah di saat lapang, di saat sempit kembali kepada Allah. Orang zaman sekarang di saat lapang musyrik, ya, menyekutukan Allah, di saat sempit lebih parah, malah lebih parah. Seperti yang tadi saya misalkan tadi. Nah, barakallahu fik. Jadi, naudzubillah nas'alullah assalamu wal afiyah. Au yanzur li ghairillah, atau bernazar untuk selain Allah, atau beristighosa kepada selain Allah. Bil isti'anah, memohon pertolongan kepada selain Allah. Fi ma la yaqdiru alaihi illallah, pada perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Ada orang ingin punya anak. Kira-kira yang memberi anak itu siapa? Allah atau manusia? Allah. Ada tidak yang mampu melakukan kecuali Allah? Tidak ada. Orang datang ke Banten, datang ke Madura, ke makam wali ini, wali itu, nah, meminta anak, meminta kekayaan, meminta jabatan, meminta ketinggian derajat. Siapa yang memberikan itu semua? Allah. Nah, maka mereka telah meminta perkara yang tidak dapat melakukannya kecuali Allah. Waqa'a fi syirk, terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, yad'ul mauta, meminta kepada orang-orang mati, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh. Nah, ada tangannya luka, ya Syekh Abdul Qadir. Ya kan? Banyak. Mungkin ada yang mantan, ya. Kalau luka, panggil Syekh Abdul Qadir Jailani. Masukkan tangan ke mulut, tempelkan. Hilang. Nah, hadza syirk, dosa syirik. Yastaghitsu bil qubur, beristighosah kepada kubur. Istighosah dengan isti'anah itu sama. Artinya sama, sama-sama meminta pertolongan. Hanya saja bedanya istighosah itu meminta pertolongan di saat terdesak, di saat sempit. Istighosah ini permintaan tolong yang sangat. Kalau isti'anah itu dilakukan di saat lapang ataupun di saat sempit. Tapi kalau istighosah itu di saat terjepit. Nah, atau di sangat-sangat kita membutuhkan perkara pengabulan. Nah, yastanjidu bil amwat, yaitu meminta bantuan orang-orang yang sudah mati. Nah, banyak keyakinan dari orang-orang yang batil akidahnya, orang mati itu masih bisa memberikan pertolongan, memberikan manfaat. Ya, dapat menolak bahaya daripada diri kita. Dan tidak jarang dari mereka pada malam-malam tertentu siapkan kopi, rokok, makanan di dapur. Nah, dimakan tikus begitu pagi, wah gak ada. Ini berarti semalam ada yang datang ini. Berarti tikus yang makan. Nah, hadza huwa akhtaru anwa'ir riddah wa adzamiha. Ini kesyirikan ini adalah perkara yang paling besar. Nah, wa hadza 'alaihi katsirun mimman yad'una al-islam, tetapi sangat disayangkan justru kebanyakan manusia terjatuhnya ke dalam perkara ini. Ini perkara yang paling besar, kesyirikan, sebab yang paling besar tentang kemurtadan, tetapi sangat disayangkan justru banyak manusia terjatuhnya dalam hal ini. Na'udzubillah, nas'alullah salama wal afiyah. Nah, mereka membangun adriha, yabnunal adriha. Adriha itu bangunan-bangunan di atas kuburan, dikasih apa? Gubuk. Nah, enggak boleh membangun gubuk di atas kuburan, enggak boleh. Menyalakan lilin, lampu di atas kuburan atau di tempat pemakaman, enggak boleh. Di kuburan tertentu. Menyemen kuburan, enggak boleh. Kenapa? Itu menjadi wasilah kesyirikan. Nah, wasilah kesyirikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang, la tusallu ila kubur, jangan salat menghadap kubur. Wa la taq'udu alaiha, jangan duduk di atas kubur. Nah, wa nahana nabi an tajsisil kubur, Rasul melarang dari membangun kuburan, menyemen kuburan. Bahkan sekalipun tidak disemen, enggak boleh dengan bata. Ya, supaya tanahnya enggak longsor dikasih batasan bata. Enggak boleh. Kenapa? Yushbihul jamrah, menyerupai bara. Menyerupai bara, ya, karena menyerupai arang. Karena bata itu kan dibakar, ya kan? Batu itu di bata, ya, dibakar. Maka enggak boleh. Kalau mau batu asli, batu kali atau batu apa yang agak besar, supaya tanahnya tidak longsor, terbawa air. Nah, barakallahu fik. Ini. Maka kalau bisa, ya, antum menasihati saudara-saudara yang masih membangun kuburan, tentunya dengan cara yang lemah lembut. Nah, barakallahu fiik, supaya kalau bisa diratakan, ya, diratakan. Itu kalau di luar tanggung jawab kita. Tapi kalau di bawah tanggung jawab kita, maka kita harus melakukannya. Misal anak kita tanggung jawabnya di kita. Nah, pernah ketika kita masih awam misalnya, dibangun kuburannya di semen, bongkar. Nah, tapi kalau misalnya itu orang tua kita, sementara orang tua kita punya banyak anak, cukup kita menasihati kepada yang paling besar, atau dimusyawarahkan, disampaikan. Alhamdulillah mereka menerima. Kalau tidak, sudah terlepas tanggung jawab kita yang telah menyampaikan hal tersebut. Nah, barakallahu fiik. Hola. Yadbahuna laha. Orang-orang menyembelih sembelihan di kuburan. Nah, sebagai bentuk pengagungan. Wayang duruna laha, bernazar untuk mereka para amwat. Yataqarrabuna ilaiha, mendekatkan diri melalui mereka. Yaqulun, mereka berdalih mengatakan, li'annaha, karena mereka ini para amwat, tuqarribuhum ilallah, dapat mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi mereka ibadahnya kepada Allah, tetapi menjadikan ini wasilah, meyakini bahwa si mayit ini bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, si wali ini bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Hatinya meyakini dia hanya ibadah kepada Allah, tetapi menjadikan si wali, si mayit, apa, wasilah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, wahiyya bizamihim tuqarribuhum ilallah, mereka menganggap ya itu semua dapat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mereka itu ingin lebih dekat kepada Allah, tetapi dengan cara yang salah, dengan melalui wali ya. Nah, barakallahu fik. Dan mereka telah terjatuh ke dalam beberapa perkara. Yang pertama, biasanya mereka mengkiaskan dengan manusia. Kalau kita mau datang ke presiden, enggak mungkin kita bisa langsung ketemu presiden, harus melalui ajudannya, menterinya, ini dan itu, prosedural. Nah, maka apalagi sama Allah. Ya subhanallah, kamu sudah menyamakan Allah dengan manusia. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Doa sama saya, aku akan kabulkan. Nah, barakallahu fikum. Allah yang meminta langsung doa kepada dia tanpa melalui wasilah. Wasilah orang yang sudah mati. Kalau orangnya masih hidup, tidak mengapa. Selama perkaranya minta kepada Allah. Sebagaimana para sahabat datang ke Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, datang. Dahulu ketika mereka kemarau minta hujan melalui Rasulullah, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan. Rasul berdoa, kemudian turun hujan. Setelah Rasul meninggal, mereka datang kepada siapa? Kepada Abbas yang masih hidup, orang soleh. Wahai Abbas, doalah kepada Allah agar menurunkan hujan. Allah kabulkan. Seandainya dibolehkan meminta kepada orang mati, niscaya para sahabat akan datang ke kuburan Rasul. Para sahabat akan menyebut-nyebut Rasul, ya Rasulullah, agisna. Enggak. Mereka datang kepada Abbas yang masih hidup. Nah, barakallahu fikum, ini. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan, limadza lam yataqarrabu ilallahi minal asr wa yatruku hadhil mataha, kenapa mereka enggak mendekatkan langsung kepada Allah dan meninggalkan kesesatan-kesesatan ini, yaitu dari orang-orang yang disembah selain Allah, meminta kepada mereka. Nah, liyataqarrabu ilallahi fa innahu qaribun mujib, langsung saja mendekatkan diri kepada Allah, doa sama Allah, nangis sama Allah, minta yang banyak. Innahu qarib mujibud da'wah, Allah itu maha dekat, maha mengabulkan doa. Nah, limadza tataqarrabuna lil makhluqin, kenapa kalian justru malah mendekatkan diri kepada Allah melalui makhluk-makhluk yang mereka sendiri justru ingin kepada Allah. Nah, para aulia, orang-orang soleh, yang mereka datang orang-orang soleh. Nah, walaupun orang soleh ini terkadang yang benar, terkadang orang soleh menurut mereka saja. Nah, barakallahu fikum. Justru mereka, orang-orang soleh, sangat mengharapkan rahmat dan magfirah Allah. Mereka enggak punya apa-apa, mereka justru berharap mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Kok justru malah diminta. Nah, kalau sebagai gambaran, ada OB, apa? OB itu apa yang kalau dikerja pabrik? yang biasa bersih-bersih gitu kan. Artinya dia enggak punya kemampuan untuk menyampaikan ke manajer. Bahkan dia pun ingin diangkat jabatannya gitu kan. Ini ada karyawan datang ke Obi, tolong supaya saya dinaikkan apa jabatannya. Tung saya sendiri Obi gitu kan, di bawah kok malah mintanya ke saya. Artinya mereka enggak mampu. Para wali sendiri mereka menginginkan diangkat derajatnya, diberikan rahmat. Enggak punya apa-apa kok malah minta datang ke wali. Sama-sama tadi karyawan tadi, bukannya datang ke manajer yang lebih tinggi untuk menyampaikan kepada atasannya lagi, malah datang ke yang justru jabatannya di bawah dia, si peminta. Yang enggak akan terkabulkan, enggak akan tersampaikan. Barakallahu fik. Mereka sendiri justru membutuhkan agar diangkat derajatnya, diberikan ampunan, maghfirah, rahmat, malah mereka dimintai rahmat. Nah. Barakallahu fik. Qala Allahu azza wa jalla yaqul wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, katakan inni qarib, Aku itu dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Jadi Allah meminta kita langsung berdoa kepadanya. Ya, Allah tidak meminta agar kita melalui orang soleh atau melalui orang yang sudah mati untuk mengabulkan doa kepada Allah. Tidak. Allah minta kita langsung sama Allah. Nah. Qala Allah Ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabbmu, doalah kepadaku, minta kepadaku, astajib lakum. Aku akan kabulkan. Nah. Barakallahu fikum. Sudah waktu? Hah? Baik, naktafi bihadha. والله تعالى أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك